Ini telah tersebarkan berita berkenaan sidang. Nah, tersebar yang tentunya yang menyebarkan mereka-mereka yang anti tarbiyatun nisa tentang sidang sebenarnya rahasia. Sidang itu rahasia sebenarnya di antara ustadz dan pengurus serta santri-santri yang bermasalah. Bila kita jelaskan berkenaan dengan settingan sama akhwat. Jadi ini berapa yang bulan yang lalu atau bahkan mungkin hampir setahun. Namun ada yang mereka kemudian menyebarkannya. Tentunya penyebaran seperti ini yang termasuk melanggar etika. Ini adalah rahasia. Allah SWT berfirman, wala tajassasu wala tabadukum ba'da. Kalian jangan jadi tajassus, nyari-nyari kesalahan yang lain dan saling ghibah antara satu dengan lainnya. Kemudian kejadian tersebut itu ketika liburan di hari Jumat. Jadi anak-anak dalam pengawasan orang tuanya masing-masing. Inilah efek kalau sering libur sebenarnya. Ketika hari Jumat, itu ada sebagian yang video call sama lawan jenisnya. Ketika di pondok sulit, anak pondok dilarang untuk membawa HP. Kecuali santri-santri yang bandel, santri-santri yang tuli. Nah, pendengarannya yang tidak mendengar nasihat, kata menyembunyikan. Kemudian bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi keadaan seperti ini, sebenarnya dalam pengawasan orang tua masing-masing. Jadi yang disalahkan sebenarnya bukan pihak pondok, tapi orang tuanya karena sudah dalam pengawasan DS. Orang tuanya ini musim liburan. Tapi mereka-mereka yang di TN, jadi sidang ini diterjemahkan, dan disebar sana-sini, gembira, ria, seakan-akan mendapatkan kemenangan. Padahal ini rahasia. Kalau kita melihat, justru orang-orang yang tidak mondok ini lebih parah lagi, bukan hanya sekedar video call, tapi sampai kasus pacaran secara nyata masuk ke hotel, sampai banyak yang berzina. Yang tidak mondok, yang berzina banyak apa enggak? Setiap kampung ada. Setiap kampung ada yang berzina. Itu tidak dicantumkan oleh mereka. Kerusakan masyarakat yang tidak mondok. Alasannya orang tua ngajar sendiri. Itu kalau mampu orang tua ngajar sendiri. Banyak orang tua baca Quran enggak mampu. Gimana mau mendidik anaknya sendiri? Sistem antar jemput sendiri itu enggak ada dalilnya. Mana para sahabat, para tabi'in sistem antar jemput? Oh, alasannya damat antar jemput. Damat bukan dalil. Nah, damat ini bukan dalil yang menjelaskan tentang syariat Nabi Muhammad SAW. Di Damas sendiri ada 13 atau 14 perempuan-perempuan yang tidak punya mahram. Mereka tinggal di pondok pesantren. Kalau alasannya hijrah, pemerintah Yaman tidak membolehkan hijrah. Berarti kalian telah menentang pemerintah Yaman. Kalau perempuan yang hijrah, berarti tidak boleh balik ke negaranya. Yang dari Amerika tidak boleh ke Amerika lagi. Yang dari Inggris tidak boleh ke Inggris lagi. Taruhlah ziarah ke Inggris atau ke Amerika itu hanya batasan 3 hari. Saya itu balik ke negara hijrahnya. Aturannya seperti itu. Dikatakan perempuan muhajirat kata mereka. Jadi tidak perlu ada mahram. Mana pemerintah Yaman tidak boleh. Lalu mereka sekarang di mana? Mereka pada balik ke negaranya. Ini kan menunjukkan tidak hijrah. Tapi menyelamatkan agama mereka. Jikalau di pondok nam TN Abiatun Nisa, di pondok laki-laki itu juga banyak kerusakan. Kalau dihitung kerusakan banyak sekali. Kita katakan misalnya di pondok TN ada pacaran. Yang pondok laki-laki ada yang pacaran apa enggak? Ada yang pacaran apa enggak? Banyak, semua tempat ada. Pondok mana yang tidak ada coba? Coba kalau misalnya santrinya cuma 3 orang atau santrinya hanya tiang aja. Nah, mungkin enggak ada yang pacaran karena tiang. Bagaimana mau pacaran? Kerusakan laki-laki lebih parah. Seandainya ada perempuan yang berzina atau ada yang lesbi, misalnya lesbi, afan lesbi. Ini laki-laki ada yang homo. Ada homoseksual. Sekarang lebih parah mana antara lesbi dengan homo? Muhammad, parah mana? Parah homo. Sesama laki-laki yang homo, ridho sama ridho itu wajib dibunuh. Hukumannya dibunuh. Tapi kalau lesbi, tidak ada hukuman. Paham tidak? Perempuan sama perempuan, ada hukuman. Seperti hukumannya onani, seperti onani. Laki-laki ada yang ngerokok. Perempuan ada yang ngerokok, benda. Pernah kalian lihat ini akhwat ada yang ngerokok itu? Laki-laki ada yang ngerokok, ada? Ada. Sing lambene ireng-ireng gitu ya ngerokok. Nah. Yang laki-laki bahkan ada yang terkena narkoba. Perempuan hampir tidak pernah kita dengar perempuan terkena narkoba. Perempuan kalau sudah ada pagernya, udah tidak keluar malam. Coba laki-laki, pagar lompat es. Lompat malam hari. Coba di sini ada perempuan tidak malam-malam, terus malam Jumat pergi ke Mboro itu. Ada tidak kira-kira? Pernah kalian jumpai? Mungkin perempuan akhwat sana, dari Mboro sana, bukan dari sini. Lagi-lagi di sini bagaimana? Senangannya di Mboro, ya enggak? Golek buku-buku bekas, pakaian-pakaian bekas. Golek ini kalau... Ini kalau lihat kerusakannya banyak laki-laki. Sementara pondok laki-laki ini tidak ada juga di zaman Nabi. Termasuk pendidikan-pendidikan. Mau ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kemudian jami'ah. Buktinya mereka pada enggak punya titel. Ya Panda. Para sahabat titelnya apa? MA apa profesor? Profesor apa MA? Para sahabat. Lebih dari profesor dan MA ya. Para sahabat lebih tinggi. Tapi enggak ada titelnya. Kemudian para tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, apa titelnya? Atau seperti Az-Zuhri, apa titelnya? Enggak ada. Di bawahnya lagi ada Malik misalnya. Imam Malik, apa titelnya? Enggak ada. Bawahnya lagi ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bawahnya lagi. Apa titelnya? Enggak ada. Ini menunjukkan bahwa pendidikan-pendidikan itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman para sahabat, tidak ada di zaman para tabi'in. Atba' tabi'in aja belum ada pendidikan setingkat TK, kemudian MI, MTS, kemudian Madrasah Aliyah, MA, Jamiah, tidak ada. Ini luar biasa. Jadi kalau kira-kira pantas dibubarkan, ini lebih pantas mana? Pondok laki-laki perempuan? Pantas mana dibubarkan? Kerusakannya ganti. Kerusakannya banyak mana antara laki-laki perempuan? Laki-laki saya sebutkan tadi. Laki-laki ada yang ngerokok, perempuan gak ada di sini. Laki-laki ada yang lompat pagar, perempuan gak ada di sini. Laki-laki malam-malam nonton warnet, perempuan... Nah, ada juga laki-laki malam Jumat pergi ke Mboro, ada yang kecelakaan, ya enggak? Perempuan enggak ada. Demikian pula Kalau kita melihat dulu di Dammam, Anda melihat Dammam, ini saya ceritakan bahwa di sana itu juga ada kemungkaran-kemungkaran. Beberapa contoh saya sebutkan di sini. Bukan untuk menjelekan Dammam, tapi kenyataan. Ada mudarris namanya Ammar dari Aden. Ini yang ajar Darori. Ajar ilmu fikih. Muridnya banyak. Termasuk saya yang belajar waktu itu. Dan yang lainnya orang Indonesia banyak belajar kepadanya. Ternyata terakhir diusir. Setelah diteliti, kasusnya terkena homo. Di Dammam. Demikian pula Abdul Aziz. Namanya Abdul Aziz. Ini sudah berkeluarga. Ngajar Qatrun Nada. Santrinya banyak. Sudah punya anak istri. Juga diusir. Kasusnya juga sama. Ternyata sudah melakukan homoseksual dengan sekitar 14 anak laki-laki. 14 diusir dari Dammam. Demikian pula, kalau kita lihat, ada seorang tentara waktu itu, saya lupa namanya, membawa anak kecil, dikiranya ini anaknya. Ternyata anak ini diculik, anak ini diculik. Orang tuanya nyari-nyari, bingung sampai nangis-nangis. Diculik, dibawa ke Dammam. Disuruh belajar sana. Tapi, kalau malam hari digauli. Gauli sama tentara ini. Sampai waktu itu, Ahmad Arbas, pengawal saya mobil, meletakkan AK di kepalanya tentara ini. Kalian jangan seperti ini. Ini diusir, tentara ini diusirin. Kita lihat sendiri. Diusir dari Dammam, gara-gara ini juga es. Homoseksual. Dan juga ada sebagian teman-teman kita dari Indonesia waktu itu ketika disuruh jaga budak-budak Malaysia. Ada 5. Juga ada tuduhan. Ada tuduhan melakukan sebagian kepada budak-budak Malaysia. Nggak perlu saya sebutkan siapa ini. Sidang berkali-kali termasuk saya yang disuruh ngawasi anak-anak ini. Suruh jaga. Saya yang disuruh jaga karena teman-teman kita lagi pada di sidang. Sidang tertutup dan rahasia. Yang juga diusir akhirnya. Demikian pula, ada seorang namanya Faiz. Ini Faiz, ini punya kakak perempuan yang dinikahi oleh Mukbil. Tetangganya Syekh Mukbil, namanya Mukbil. Ini Faiz, ngasih nasihat kepada kakaknya perempuan yang nikah dengan Mukbil. Ternyata Mukbil ini marah. Di waktu asar kita lagi belajar Sahih Bukhari bersama Syekh Mukbil. Tiba-tiba mendengar ledakan senjata, letusan senjata. Lalu berapa orang datang kepada Syekh Mukbil. Ini permuran darah. Ya Syekh, Faiz, Faiz, permuran darah. Dan ditembak oleh Mukbil ini. Saat waktu itu kita lihat sendiri istrinya Faiz marah luar biasa. Padahal Faiz ini pendiam. Orangnya baik sekali. Nah, pendiam. Baik sekali orangnya. Istrinya marah sampai membawa batu besar dilemparkan ke pintunya Mukbil. Pintu rumahnya. Pintunya dari besi itu. Keras suara tangisan yang jelas. Sampai akhirnya Mukbil ini harus bayar diyah 100 ekor unta. Kemudian dia pergi. Suruh pergi dari Dammam. Kemudian pergi ke Sodah. Karena tidak mampu untuk membayar semuanya. Akhirnya rumahnya pun diberikan kepada istrinya Faiz. Dan juga anak keturunannya. Masih kecil-kecil. Anaknya masih kecil-kecil. Nah, soalnya kejadian di Dammam. Demikian pula, ada kejadiannya orang Indonesia itu pakai abaya. Pakai abaya mau masuk ke tempatnya perempuan. Akhirnya diusir. Mansur ini menjadi Abu Abaya. Nah, dia pakai saya. Kayak abaya dulu. Jadi mau jadi intel, menginteli akhwat di sana. Alhamdulillah ketangkep. Alasnya takut orang Syiah. Takut Syiah kok pakai abaya ke tempat akhwat itu. Orang mlebu omah. Ada juga orang Indonesia yang mukul huros. Para penjaga keamanan di Damat ini. Dipukul kepalanya sama orang Indonesia. Luar biasa ya. Indonesia yang gawaya ya. Ini pengawal dipukul kepalanya. Ini kalau orang Yaman marah tembak selesai udah. Demikianlah ada sebagian orang yang di sana orang Yaman itu memperbaiki pistolnya. Musaddas namanya, musaddas. Bukan musaddad, musaddas. Artinya pistol. Dimain-main ternyata masih ada pelurunya dan mengenai teman kita dari Bangladesh tepat di kepalanya sampai meninggal dunia. Mainnya bukan hanya main dakon kayak kalian itu. Main batu, main. Mainnya musaddas. Main pistol. Ayo kasus pencurian luar biasa. Pencurian ini Masya Allah. Buku-buku saya sendiri sudah belajar sampai dicuri. Belum nyuri duitnya. Di zaman itu ada pencurian banyak, bukan 1-2 orang. Ini curi bukunya kemudian dijual di rongsokan. Di harga mungkin kalau yang 300 ribu menjadi 50 ribu. Terjadi di sana. Ada juga seorang penghafal Quran. Namanya Sobir ini kalau imamnya lagi salah, dia senantiasa membetulkan. Malam bulan purnama, bal-balan. Paham enggak bal-balan? Sepak bola itu. Waktunya taklim malam-malam dulu sepak bola. Santri di sini ada enggak ini? Malam-malam pas terang rembulan ini, kemudian sepak bola. Ini ada santri, penghafal Quran, bal-balan bengi-bengi. Dan juga makan kot. Nah makan kot, akhirnya diusir dari tempat juga. Padahal hafal Quran, mungkin hafalannya. Pokoknya nyawante ini. Luar biasa sewante, tapi hafalannya kuat. Bukan seperti kita di sini nyawante, orang yang hafalannya belas. Bahkan kita berapa kali titip uang untuk membelikan sesuatu ke Damat. Ternyata uangnya orang balik. Duitnya Melayu. Pernah buku yang kita karang, atau itu Iqra itu, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita suruh orang Yaman tolong fotokopikan. Bawa duit. Ternyata juga bukunya hilang, terjemahannya, duitnya tidak balik juga. Coba, di Damat banyak. Demikianlah ada teman kita namanya Abdul Hussein dari Purbalingga, Ustaz Abdul Hussein. Itu ngajari santri-santri kita yang dari Sulawesi terata itu. Ada Ustaz Iwan, ada Ustaz siapa itu, Abdullah, Pari-Pari, ada yang lain itu. Itu diboikot, Abdul Hussein diboikot, enggak diajak bicara sama sekali oleh orang Indonesia. Sampai jatuh sakit 2 bulan. Coba ini, orang Indonesia yang boikot padahal itu sudah dengan izin Syekh Yahya. Tapi main boikot-boikot aja. Terutama orang-orang yang anti-TN itu. Teman kita di boikot. Nah, Abu Hussein cerita lama. Sampai orang-orang Yaman kasihan itu. Karena kurus. Gak ada orang yang ngajak bicara orang Indonesia. Nah, main jarwa takdil. Ketika masih Damat. Ketika ada kejelekan-kejelekan di sana. Berarti pondok Damat itu jelek begitu. Jelek apa bagus? Bagus gimana? Banyak jelek ini kan? Banyak kemungkaran tadi kan? Banyak, tapi kebaikannya jauh lebih banyak. Penyebaran Islam di Amerika itu rata-rata dari Yaman. Lebih banyak tersebar dari da'i-da'i yang alumnus Dhamma daripada Jamiah Islamiyah. Sebutkan oleh Syekh Husain Al-Khatibi. Demikian pula da'i-da'i menyebar di seluruh pelosok dunia. Indonesia banyak sekali yang alumnus Dhamma, ya enggak? Saya sendiri juga dari sana dulu. Walaupun belum bisa apa-apa. Dari sana kita dulu. Da'i-da'i Indonesia luar biasa banyak dari Yaman, dari Dhamma, dari Sembil. Walaupun tadi ada kejelekannya. Ada yang homoseksual tadi saya sebutkan. Ada yang mencuri. Ada yang bawa duit lari orang. Nah, duitnya orang. Kemudian juga bahwa orang yang paling memerangi Syiah di Yaman siapa? Mereka-mereka yang didikan Dhamman. Yang paling antipati dengan orang Syiah. Yang paling memusuhi. Paling frontal dalam merangi orang Syiah. Berbeda dengan pondok-pondok lain justru satu bersatu padu dengan orang Syiah. Di sana banyak muncul orang-orang yang ahli dalam ilmu qiraat. Ada qiraat Syu'bah, ada Qolun, ada Waras, ada Hamzah, ada Abi Amr, ada Duri, ada Susi, dan lain-lainnya. Ada ahli dalam nahwu, ada ahli dalam ilmu fikih, ada ahli dalam ilmu faraid. Banyak sekali alumnus sana. Kebaikannya sangat banyak. Ada yang ahli dalam ilmu usul min ilmil usul. Ada ahli dalam hadis. Masya Allah, banyak para masyayikh muncul dari sana. Padahal tadi banyak juga kemungkaran-kemungkaran tadi, kebaikannya jauh lebih banyak. Mereka mengatakan bahwa pondok Magetan tidak ada yang menghasilkan perempuan-perempuan yang bisa ngajar. Ini omong kosong ya, enggak? Antum lihat yang dinikahi sama Abu Saif Jombang itu dulu di sini. Apa Quran di sini? Yang dinikahi sama Muhammad Kediri yang di Nganjuk sekarang juga. Itu dulu juga apa Qurannya di sini. Yang dinikahi sama Ustaz Muhammad Irwan dari di Lamongan juga dari sini, apa Quran di sini. Yang dinikahi sama Abu Ja'far Minangkabau, apa Quran di sini juga. Yang dinikahi sama Ustaz Khairul Abdi, hafal Quran di sini juga. Yang dinikahi sama Ustaz Irham Purworejo, dulu juga alumni sini, yang bisa ngajar, mereka rata-rata bisa ngajar di kampung halamannya. Yang dinikahi sama Ustaz Abdullah yang sekarang ngajar di Bekan Batu, dari sini. Demikianlah Ustaz Abbas, yang di Madiun, alumni sini. Ustaz Fuad, yang di Ngawi, dulu juga dari sini. Hafal Quran di sini. Banyak, enggak dihitung sudah. Kok enggak ada kebaikannya, ini menutup mata namanya. Menutup mata. Jadi mereka ini terus mencari kesalahan-kesalahannya. Sementara kebaikannya enggak pernah dilihat. Ketika mereka anti tarbiyatun nisa, apakah bisa mendidik perempuan-perempuan di kampung halaman? Tidak. Buktinya banyak mereka belajar ke sini. Yang dari Jogja ada yang ke sini, yang dari Semarang ada yang di sini, ada yang dari Sumatera ada yang di sini, ada yang dari, Masya Allah. Semua tempat ada yang belajar di sini. Mereka tidak mendidik di kampung halamannya masing-masing. Ini sungguh luar biasa. Jadi mereka menyebarkan aib-aib yang terjadi di sini tanpa melihat kebaikan yang ada.